Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslima mazida amma ba'd. Insyaallah pada sifat salat Nabi ini kita telah sampai pada keadaan ruku. Naam. Qala wa ba'da intihail qira'ah yukabbir rafi'an yadaihi karafihi ma'inda takbiratul ihram. Ketika seseorang telah selesai dari membaca bacaan entah Al-Fatihah atau surat, yukabbir, dia bertakbir ya, dengan mengangkat kedua tangannya seperti mengangkatnya ketika takbiratul ihram ya. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mau ruku disyariatkan untuk mengangkat kedua tangannya. Nah, seperti kita mau takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya. Terkadang ada orang yang kalau ruku langsung saja tangannya masih di dada langsung turun ke lutut. Ya, harus dia angkat terlebih dahulu. Walaupun ini bukan wajib sholat, tidak membatalkan ataupun mengharuskan sujud sahwi. Tetapi ini sunnah. Nah, jadi ketika seseorang mau sujud, dia harus mengangkat tangannya terlebih dahulu seperti takbiratul ihram. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Naam. Qala rawal Bukhari min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari hadis Ibnu Umar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hadwa mangkibaihi idza istataha shalah. Rasul mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika membuka salat takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku, ketika beliau mau ruku beliau juga bertakbir mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika beliau bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, beliau juga mengangkat tangannya. Rafa'ahuma kadzalika aidon, ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Waqala, dan beliau mengucapkan ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Naam. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, tetapi ketika beliau mau sujud, beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Ya, hanya mengucapkan setelah sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, langsung sujud, tidak mengangkat kedua tangannya kembali. Naam. Hadis rawahu Bukhari. Naam. Wa la yaf'alu dzalika hina yasjud, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud. Wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, juga beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari sujud. Yani ketika Allahu Akbar mau duduk di antara dua sujud, tidak perlu Allahu Akbar dalam keadaan masih bersujud. Nah, permasalahan al-hayatul fi'liyah lirruku. Al-hayatul fi'liyah tu lirruku, keadaan ketika ruku. Nah, perhatikan. Ini masih banyak ana melihat dari kaum muslimin, bahkan dari ikhwah yang masih belum sesuai dengan apa? Sifat salat Nabi. 6. Yang pertama, yamuddu dhahrahu wa yahsiruhu wa la yaqusuhu. Yang pertama, ketika ruku dia panjangkan punggungnya. 6. Wa la yahsiruhu, tidak tegakkan. Fa la yaqusuhu, tidak dia bengkungkan tapi lurus. Punggungnya lurus. Yang kedua, yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri. Kepalanya sejajar dengan punggungnya. Anak terkadang masih melihat ada yang kalau ruku seperti ini kepalanya. Nah, masih ngangkat seperti ini. Atau terkadang terlalu merunduk ke bawah. Nah, la yang ziluhu wala yarfa'hu, tidak terlalu turun, tidak juga terlalu ke atas. Bal yakunu dhahru mustawiyan ma'ra'si, tetapi punggungnya sejajar dengan apa? Kepalanya, sejajar. Tidak begini kepalanya. Kemudian yang ketiga, yujafi adudaihi anjambaih. Dia lebarkan ketiaknya, ya. Dia lebarkan lengan ini dari ketiaknya. Nah, jadi ketika ruku, tidak padat, tapi agak sedikit dia buka. Dan dengan membuka ini menjadikan kepala kita sejajar dengan apa? Menjadikan punggung kita lurus. Tapi kalau pejek akhirnya apa? Punggungnya ngangkat. Nah. Yang keempat, yad'u kafaihi 'ala rukbatayhi, meletakkan kedua apa telapak ini di atas kedua lututnya. Mufarrijatail asabi, dibuka. Bukan seperti ini, tapi dibuka. Tangannya apa? Telapaknya dibuka ketika mencengkeram lutut. Tidak dirapatkan seperti ini. Nah. Kemudian yang kelima, yakunu wad'ur rijlaini ka halil qiyam, kakinya biasa seperti ketika berdiri, sejajar saja. Tidak ketika ruku dirubah kakinya, tidak, kakinya tetap. Nah. Wala tsumma ba'da berikutnya. Al hayatul qauliyatu liruku', ucapan yang dibaca ketika ruku. Yang pertama, yaqulu fi hali ruku'ihi, dia mengucapkan ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Rawahu Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir. Qala lamma nazalat, ketika turun ayat, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang agung. Qala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan tadi pada ruku-ruku kalian. Maksudnya apa? Ketika ruku, agungkanlah. Maka yang dibaca subhana rabbiyal azim. Falamma nazalat, ketika turun ayat, sabbihisma rabbikal a'la, ya, sucikanlah Rabbmu ya yang maha tinggi. Qala Rasul berkata, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah tadi ya pada sujud-sujud kalian. Maka ketika sujud yang dibaca subhana rabbiyal a'la. Nah. Lalu bagaimana jika seandainya orang sholat sendirian, ketika ruku yang dibaca subhana rabbiyal a'la, bacaan ruku apa hukumnya? Rukun, wajib, sunnah. Hah? Wajib. Berarti ketika seseorang ruku, bacaannya subhana rabbiyal a'la, dia telah meninggalkan wajib. Berarti dia telah meninggalkan wajib. Ketika dia ingat, wajib atasnya untuk sujud sahwi. Itu kalau dia sholat sendirian atau dia jadi imam. Adapun kalau dia bermakmum dengan imam, dia sendiri yang salah, maka tidak perlu sujud sahwi. Wajib baginya atas apa? Sujud sahwi. Atau sebaliknya, ketika subhana rabbiyal azim, ketika sujud yang dia baca subhana rabbiyal azim, maka tatkala dia ingat salah bacaannya, dia sujud sahwi setelah selesai salam. Nah. Bagaimana jika seandainya ketika ruku dia membaca subhana rabbiyal a'la? Seharusnya apa? Subhana rabbiyal azim. Tapi dia baca subhana rabbiyal a'la. Masih dalam posisi ruku ingat, oh iya, ini kan ruku, berarti saya bacanya salah nih. Dia perbaiki subhana rabbiyal azim. Apakah harus sujud sahwi? Sunnah ahsanta. Nah, ketika dia lupa ya bacaannya tadi, harusnya subhana rabbiyal azim, tapi dia baca subhana rabbiyal a'la, lalu dia ingat dalam keadaan masih ruku, lalu dia perbaiki subhana rabbiyal azim, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwi mempunyai dua hukum. Hukumnya wajib ya kalau terlewatkan, dan hukumnya sunnah kalau dia perbarui kesalahannya tadi, seperti tadi ya. Saat harusnya baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dia baca subhana rabbiyal a'la, lalu dia perbaiki kembali. Nah, barakallahu fikum. Maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Artinya sekalipun tidak melakukan sujud sahwi, tidak mengapa, karena sudah dia perbarui. Tetapi kalau mau sujud sahwi, itu lebih utama. Nah. Barakallahu fikum. Yukarriruhu salasan wa huwa adnal kamal. Dia ulangi bacaan itu sebanyak 3 kali. dan itu kesempurnaan yang paling minimal. Ya, sempurnanya 3 kali. Ya. Wajibnya berapa? Sekali. Wa a'lahu lil imam 10. Yang paling banyak untuk imam 10 saja. Yang paling banyak untuk imam 10. Kenapa? Karena seorang imam hendaknya memperhatikan keadaan makmumnya. Iya, dia imam mempunyai kesemangatan yang tinggi. Dia baca subhanarabbil azim sampai 20 kali. Jamaahnya sudah tua-tua. Ya, atau banyak orang yang enggak kuat. Atau banyak yang punya kebutuhan keluar. Barakallahu fikum. Maka untuk imam dibatasi sampai 10 kali. Naam. Paling banyaknya. Walil munfaridi masya'a. Tapi kalau sholat sendirian terserah. Mau baca subhanarabbil azim 100 kali tidak mengapa. Rasul memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya. Nah, tapi kalau sholatnya sendiri ya, tapi kalau sholatnya dia jadi imam, maka hendaknya sang imam memperhatikan sholatnya makmum. Nah, jangan bandingkan keimanan dia dengan jamaahnya, dengan makmumnya. Iya. Nah, barangkali makmumnya ada yang sudah tua, ada dari makmumnya yang punya kebutuhan, yang harus buru-buru pulang. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini persiapan untuk wudu. Naktafi bihadza. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.